ketika harus memilih perasaan ini. Seakan tak kuasa lagi untuk tinggalkan dirimu. Oh sayang, percayalah segalanya kulakukan demi masa depan bersama. Tetap milikmu di alam ini, kan sanggup memisah cintaku. Sejak jauh darimu, semakin aku rasakan besar arti cintamu yang telah kau berikan. Oh sayang, percayalah segalanya kulakukan demi masa depan bersama. Cintaku.